Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca keterangan dari Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ay huwa ta'ala qadirun ala irsalil azabi ilaikum min kulli jihah. Dialah Allah yang maha tinggi, maha mampu untuk mengirim, mengutus azab. Allah kirim azab kepada kalian min kulli jihah, dari segala arah. Min fawqikum aw min tahti arjulikum, baik dari arah atas kalian maupun dari arah bawah kalian. Atau bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mampu an yalbisakum ay yakhlutakum, mencampur kalian. Syi'an, dengan kelompok-kelompok manusia lainnya. Dan menimpakan kepada sebagian kalian keganasan, kezaliman sebagian lainnya. Ini fenomena kehidupan dunia. Hayah mukhallatah. Suatu kehidupan yang isinya itu tercampur. Masih tercampur. Yang baik ada, yang jahat ada. Orang yang soleh ada, yang toleh pun banyak. Ada senang, ada susah, ada sehat, ada sakit, ada hidup, ada mati. Itulah fenomena kehidupan dunia. Tercampur. Beda dengan kehidupan di akhirat kelak. Husul al-infisal. Benar-benar terjadi di sana pemisah. Surga oleh Allah Subhanahu wa taala khususkan, diperuntukkan untuk orang yang baik-baik. Enggak ada orang jahat masuk ke dalam surga. Sebagaimana neraka adalah Allah peruntukkan untuk mereka-mereka orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek. Enggak ada orang baik masuk ke sana. Sehingga betul-betul nikmat yang sempurna di sana. Selama di dunia ya inilah fenomenanya. Kadang sehat, kadang sakit, kadang ketemu kawan baik, kadang ketemu kawan jahat. Kehidupan yang terpisah, apa yang tercampur keadaannya. Beda dengan keadaan di akhirat, di sana betul-betul terpisah. Surga tempat orang yang baik, neraka tempat orang jahat. Allah pisahkan di sana. Ai fil fitnah wa qatli ba'dikum ba'dan. Allah campurkan kalian dengan kelompok-kelompok manusia lainnya dan menimpakan sebagian kalian kejahatan sebagian lainnya. Terjadi fitnah, bahkan pembunuhan sebagian kalian dengan sebagian lainnya. Ini barakallahu fikum dijelaskan dalam hadis Sauban radhiyallahu anhu 'inda Muslim Di dalam hadis yang panjang, saya bacakan kepada kalian syahidnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'amah. Huruf ba di situ zaidah. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baidatahum ay jama'atahum wa mu'zamahum wa inna rabbi qal ya Muhammad idha qadaitu qada'an fa innahu la yurad wa inni a'taituka li ummatika alla ahlikahum bisanatin bi'amah wa alla usallitu alihim aduwan min siwa anfusihim faistabiha baytatahum. Al-Hadis. Dan sesungguhnya aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Rabbku. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang beberapa permohonan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara permohonannya ialah inni sa'altu rabbi, aku memohon kepada Rabbku li ummati, untuk umatku, agar supaya Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan mereka bisanatin bi'amah, dengan menimpakan kepada mereka paceklik yang merata sehingga seluruhnya binasa. Rasul memohon kepada Allah agar jangan umatnya dibinasakan dengan cara seperti ini. Kalimat bi'amah barakallahu fikum menunjukkan qad yahsul, terkadang terjadi paceklik, kemarau, fi ba'duna ba'd, pada sebagian daerah, namun tidak terjadi pada daerah lainnya. Ini yang dimohon oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar jangan supaya ditimpakan paceklik yang merata seluruhnya, sehingga binasa seluruhnya. Sehingga sangat memungkinkan terkadang terjadi paceklik di suatu daerah, namun di daerah lain makmur. Permohonan berikutnya, wa alla yusallitu alihim aduwan min siwa angfusihim, agar supaya Allah tidak menguasakan kepada mereka, kepada umatku, musuh min siwa angfusihim, selain dari diri-diri mereka, sesama kaum muslimin. Maknanya, Rasul salah satu permohonannya juga, memohon kepada Allah agar jangan sampai Allah kuasakan orang kafir kepada kaum muslimin. Karena kalau sampai orang kafir menguasai kaum muslimin secara keseluruhan, sangat terancam mereka terbinasa seluruhnya. Namanya orang kafir, enggak punya kasih sayang. Mereka menyimpan kebencian, permusuhan yang sangat besar kepada kaum muslimin. Siwa angfusihim, selain dari diri-diri mereka, diri-diri kaum muslimin, menunjukkan terjadinya fitnah antara sama kaum muslimin, hada qad tahsul, terkadang terjadi. Sesama kaum muslimin terjadi fitnah, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Di antaranya munculnya fitnah Khawarij yang membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Siapa kalau bukan mereka? Dan para sahabat-sahabat lainnya. Itu yang dinaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Mereka justru membunuhi orang-orang Islam dan membiarkan hidup para penyembah-penyembah patung kafir. Khawarij. Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhu, al-khawariju hamqa. Khawarij itu orang dungu. Mereka lagaknya jihad, perang, jihad, perang, tapi enggak faham siapa kawan, siapa lawan. Siapa yang berhak dibunuh, siapa yang berhak untuk dijaga darahnya, hartanya. Enggak faham mereka. Fitnah, na'udzubillah minal fitan, ma dhahara minha wa ma batan. Wa inna rabbi qal, dan sesungguhnya Rabbku pun mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qadaitu qada'an, apabila aku telah memutuskan suatu keputusan, menetapkan suatu keputusan, fa innahu la yurad, sesungguhnya keputusanku itu tidak mungkin akan bisa terbantah. Maknanya pasti terlaksana. Tidak ada yang mampu menghalangi. Wa inni a'taituka li ummatik, sesungguhnya aku memberikan kepadamu untuk umatmu, agar aku tidak membinasakan mereka dengan menimpakan paceklik yang merata. Allah kabulkan permohonan pertama. Walhamdulillah, hadza min rahmatillah. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mampu, bukan karena Allah enggak mampu ketika menimpakan paceklik merata, sangat-sangat mampu. Qadir untuk mengirim azab yang seperti itu. Namun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menetapkan suatu keputusan, tidak akan menimpakan, tidak akan mengirim azab kepada mereka paceklik secara menyeluruh merata sehingga seluruhnya binasa. Allah kabulkan permohonan beliau ini. Wa alla usallitu alaihim aduwan, demikian pula aku tidak akan menguasakan kepada umat engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam musuh, min siwa angfusihim, dari selain mereka. Kalau dari selain kaum muslimin berarti siapa? Kafir. Saya tidak akan menguasakan orang kafir menguasai kaum muslimin. Allah kabulkan pula. Akan tetapi husulun nizaa, bahkan al-qatal bainal muslimin, ini memang terjadi. Sehingga jangan heran terjadi pertempuran, peperangan sesama kaum muslimin, fitnah. Seringnya adalah urusan kekuasaan. Maka ketika Utsman ibn Affan terbunuh radhiyallahu anhu oleh mereka kaum Khawarij, istri beliau radhiyallahu anha keluar membawa perhiasan-perhiasan dan mengatakan, wallahi haula ma yuriduna illa hada, demi Allah tidaklah mereka menginginkan dari pembunuhan ini, melainkan ini yang mereka inginkan asli, harta. Kita tanya barakallahu fikum, kalau menuntut Utsman bin Affan agar menegakkan hukum Islam, apa beliau enggak menegakkan Islam? Beliau manusia terbaik ketiga setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sudah dijamin masuk surga. Lah kalau mereka menuntut Utsman bin Affan menegakkan hukum Islam, lah Islam yang kayak mana yang mereka inginkan? Sudah ditegakkan sama beliau kok. Sehingga dibalik itu ya ikhwan wallah, tidaklah mereka inginkan kecuali seputar harta, kedudukan, itulah kaum khawarij. Fitnah. Maka mereka terapkan suatu kaidah, barang siapa yang tidak mau mengkafirkan orang yang kafir, berarti dia kafir. Betul. Akan tetapi, mereka salah peletakan kaidah ini. Kalimat kafir di situ adalah orang kafir yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya menetapkan kafir, kok kita enggak mau mengkafirkan? Kita terancam kafir. Tapi yang mereka tentukan dari kafir adalah kafir ala mereka. Semata-mata bukan kelompoknya, dikafirkan. Padahal kaum muslimin. Terus dikembangkan sama mereka. Barang siapa yang gak mau mengkafirkan orang yang kafir, kafir menurut dia. Maka dia pun kafir lagi. Ya kafir semua nanti. Ini bahayanya mereka, barakallahu fikum. Fitnah. Khawarij. Di mana-mana ujung-ujungnya kedudukan, harta. Menjadikan jihad-jihad sebagai jembatan meraih ke sana. Nah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dibukakan ilmu sehingga bisa menyaring mana pemahaman yang benar yang harus diikuti, mana pemahaman yang salah yang harus dihindari. Wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim wa yastafiha baitatahum, sehingga dia menguasai sebagian mereka. 6. Walistawa amwal walawistama'a man bi aqtariha. Kalau sesama kaum muslimin terjadi fitnah, terjadi pembunuhan, itu memang terjadi sebagian kaum muslimin Allah kuasakan kepada sebagian yang lainnya. Tapi kalau orang kafir, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tidak akan Allah kuasakan orang kafir kepada kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus melindungi kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada dari segala kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Wa anna al-bari tabaraka wa ta'ala qad istajaba lahu dhalik, dan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala sungguh telah mengabulkan permohonan beliau tersebut. Illa an yahdutsa niza'u fi ma bainahum, melainkan terjadi perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Wa yahmilu ba'duhum ala ba'd as-silah, bahkan sebagian kaum muslimin membawa senjata menyerang sebagian kaum muslimin lainnya. Fahina dzak sayaqtulu ba'duhum ba'dan, sehingga tatkala terjadi yang seperti itu, sebagian mereka pun akan membunuh sebagian lainnya. Wa yasbi ba'dhum ba'dhan, bahkan akan menahan, menjadikan tahanan sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Pemberitaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang menguasakan sebagian kaum muslimin terhadap kaum muslimin lainnya. mendolimi seorang muslim terhadap muslim lainnya, bahkan menenteng pedang, terjadi pembunuhan, maka yang seperti itu harus kita hindari. 6. Sehingga jangan mudah terprovokasi ketika ada suatu kelompok menggembar-gemborkan jihad, jihad, jihad, tapi ujung-ujungnya pembunuhan terhadap kaum muslimin. Fitnah itu bukan jihad fisabilillah, bukan li'i'la'i kalimatillah, bukan jihad untuk menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala, hanya saja peperangan didasari dengan fitnah, hanya rebutan kekuasaan, rebutan harta benda, kenikmatan duniawiyah. 6. Kita kembali ke kitab. Fahdharu la fahuwa qadirun ala dhalika kullih. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mendatangkan itu semua. Ya, mendatangkan itu semua, terjadinya fitnah sesama kaum muslimin, mengirim azab baik dari arah atas kita maupun dari arah bawah kita, menguasakan sebagian kaum muslimin kepada sebagian lainnya. Allah mampu untuk melakukan itu semua. Fahdharu, sehingga kalian waspadalah. Minal iqamati ala ma'asihi, untuk terus tegak berada di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalian dari terus-menerus melakukan kemaksiatan. Fayusibukum minal azab, sehingga Allah akan timpakan kepada kalian azab. Mayutlifukum wa yamhaquhum, suatu azab yang akan menyebabkan musnahnya kalian dan binasanya kalian. Hati-hati. Yang namanya kemaksiatan itu berakhir pasti permusuhan dan kebinasaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang khamr dan maisir. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anish shalah. Fa hal antum muntahun? Kalian lihat bagaimana orang yang judi. Orang yang judi kelihatannya anteng, rukun. Ya kan Pak Gun? Ya enggak? Orang judi satu meja. Nah, anteng, kelihatannya rukun. Tapi jangan dikira betul-betul rukun sejati itu. Saling tikam-menikam. Allah Subhanahu wa taala telah mengenaskan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-91. Hanya saja syaitan ingin menjerumuskan kalian, menjerumuskan melalui khamr dan maisir, khamr dan perjudian, ingin mencampakkan kalian permusuhan dan kebencian sesama kalian. Ini saya ambilkan satu contoh kemaksiatan terkait dengan khamr dan maisir, minuman-minuman yang memabukkan, dan perjudian. 10 orang tentunya ketika masih sadar, 6, ngumpul-ngumpul, bercanda. 6, setelah pada minum, pada pegang botol masing-masing, 6, pesta, pora, minuman. Yang terjadi permusuhan, terkadang saling hantam, menghantam, saling lempar botol, udah hilang otaknya, kesadarannya. Campur judi, permusuhan yang ada, permusuhan, saling kebencian. hancur perekonomian, rusak keamanan masyarakat, rusak keamanan harta mereka, jiwa mereka. Jangan dikira terjadinya pembunuhan, terjadi pencurian gara kaitannya dengan narkoba. Sangat erat kaitannya. Suatu kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Demikian pula dari khamr itu akan menghalangi seorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Fa hal antum mungtahun, apakah kalian akan berhenti dari perbuatan seperti itu? Ini pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa namanya kemaksiatan itu pasti akan mengakibatkan kebinasaan. Akan mengakibatkan kebinasaan, kehinaan baik di dunia maupun di akhirat, akan menimbulkan permusuhan. Nam nas'alullah salamata wal afiyah. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.